Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 195, pembahasan tentang tamyiz, yaitu pembahasan yang ke-7 dari isim-isim yang dinasab. Sabian babut tamyizi, yang ke-7 bab tamyiz. Diterangkan oleh al-muallif, yaitu Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah al-Ali hafizahullah ta'ala. At-tamyizu huwa ismun nakiratun mutadhamminun ma'na min al-bayaniyati. Tamyiz adalah isim nakirah, ya, sehingga ciri khas tamyiz itu bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Isim nakirah yang bagaimana? Mutadhamminun, yang mengandung atau mencakup. Mencakup apa? Ma'na min, yaitu mengandung ma'na min. Makna min itu banyak, maka spesifiknya min yang bagaimana? Al-bayaniyah. Min yang bersifat untuk menjelaskan, yang disebut dengan min al-bayaniyah. Ya, jadi tamyiz itu adalah isim nakirah mengandung makna min al-bayaniyah yang bersifat untuk menjelaskan. Yudkaru, tamyiz itu disebutkan li bayani ma qablahu min ibhamin. Tamyiz itu disebutkan untuk menjelaskan perkara yang masih samar yang sebelumnya. Jadi didatangkan tamyiz itu untuk menjelaskan perkara samar yang sebelumnya. Kita lihat contoh nahwu, makastu fi makkata 14 yauman. Saya tinggal di Mekah selama 14 apa? 14 hari. Ya. Fa kalimatu yauman tamyizun. Maka kita lihat pada contoh ini, makastu fi makkata 14 yauman. Kita lihat kalimah yauman pada, atau kata yauman pada kalimah tersebut tamyizun, dia adalah tamyiz. Alasannya apa? Lianna qawlahu 14 yusiru tasaulan. Ya, karena perkataannya atau perkataan mu'alif dalam hal ini ketika mengambil contoh, itu ya maksudnya. 14 perkataan 14 yang artinya 14 yusiru tasaulan, menyebabkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Huwa, yaitu ayu syai'in hadhihil arba'atu 14 14 di sini adalah 14 apa gitu. Ahiya yauman am usbu'an am syahron, apakah 14-nya itu adalah 14 hari, ataukah 14 pekan, ataukah 14 bulan, atau yang lainnya. Wa indama dzukira yauman zala hadzal ibhamu. Maka tatkala disebutkan lafaz yauman, hilanglah kesamaran tersebut, yaitu kesamaran dari sisi 14 hari, 14 pekan, 14 bulan, atau 14 tahun, itu kan. Dengan disebutkan yauman menjadi jelas bahwasannya yang dimaksud dengan 14 di sini adalah 14 hari. Itulah tamyiz. Jadi didatangkannya tamyiz adalah untuk memperjelas sesuatu yang sebelumnya yang masih bersifat umum. Yang namanya 14 itu banyak. Ya, maka disebutkan yauman menjadi jelas bahwasannya yang dikehendaki dengan 14 di sini adalah 14 hari. Wa nahwu, dan contoh yang lain, hasuna talibu khuluqan. Ya, hasuna talibu khuluqan. Siswa itu bagus apanya, akhlaknya. Ya, siswa itu bagus, bagus apanya, akhlaknya. Wa taqdiru hasuna talibu min jihati khuluqihi. Maka takdirnya adalah siswa itu bagus dari sisi akhlaknya. Wa khuluqan tamyizun, maka lafaz khuluqan adalah tamyiz. Li'annal ibham allazi yahtamiluhu. Ya, karena sesuatu yang samar yang terkandung di dalamnya, yahtamiluhu qauluna, pada kalimat hasunat talibu, siswa itu bagus. Ya, lafaz hasunat talibu ini kan masih ibham, masih samar. Ya, bagus di sini bagus apanya, kan seperti itu. Qad zala bi dzikri tamyizi khuluqan. Maka menjadi hilang kesamaran tersebut dengan menyebutkan tamyiznya, yaitu lafaz khuluqan. Walaula lakana tasaul. Seandainya tidak ada lafaz khuluqan, maka timbul pertanyaan-pertanyaan. Hal hasuna min jihati ilmihi au malihi au khuluqihi. Apakah bagus siswa tersebut dari sisi keilmuannya, atau bagus dari sisi hartanya atau akhlaknya? Maka dengan disebutkan khuluqan menjadi jelas bahwa yang dikehendaki dengan bagus di sini adalah bagus dari sisi akhlaknya. Ya, bukan berarti dari sisi yang lain enggak bagus, tapi yang ingin ditonjolkan di sini adalah untuk memberikan satu penekanan bahwasanya ini loh siswa ini bagus dari sisi akhlaknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itulah gambaran tamyiz. Ya, jadi tamyiz itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan sebuah kejelasan dari perkara samar yang sebelumnya. Dengan didatangkan tamyiz, maka menjadi jelas di antara ihtimal kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka dengan didatangkan tamyiz menjadi spesifik. Yang menjadi spesifik menjadi jelas. Dan sekali lagi, tamyiz itu isim apa? Isim bentuknya nakirah. Di situ ada makna min. Ya, makna min, tapi minnya min al-bayaniyah. Demikian untuk kesempatan kali ini, silakan difahami terlebih dahulu dan silakan ditanyakan kalau ada hal-hal yang belum jelas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.